حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama kali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi bersama Ustaz Al-Fadhil bisa mengunjungi Ustaz Abdurrahim, bisa berkunjung kepada saudara kami kaum muslimin dan muslimat di Mamuju secara umum, untuk kemudian bisa bertatap muka bersama mereka di atas da'watu ahli sunnati wal jama'ah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tentunya harapan kami kepada Allah dicatat sebagai amal saleh di sisinya, kemudian diajarkan olehnya segala apa yang belum kami ketahui. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudaraku kaum muslimin untuk mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berbicara tentang jalan keselamatan, ketika menggambarkan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada tujuan dan maksud agar kita menempuh jalan keselamatan dan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul iftaraqatil yahud ala 73 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 72 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, dari 73 golongan kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka, mendapatkan ancaman dan kecaman dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas kebatilan itu lebih banyak daripada yang berjalan di atas kebenaran. Orang yang selamat di dunia dari kesesatan itu lebih sedikit dibanding orang yang tidak terselamatkan. Dan orang yang mendapatkan kecaman dengan azabnya Allah dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada orang yang mendapatkan, yang tidak mendapatkan kecaman. Hadis ini mengingatkan kita semuanya bahwa 73 golongan itu satu yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau hadis ini juga menggambarkan bahwa pengikut kebatilan sepanjang masa, penyeru kesesatan sepanjang masa, itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang menyerukan kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengikut kebatilan itu lebih banyak sampai pada hari kiamat dibanding dengan orang yang mengikuti kebenaran itu sendiri. Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan bisa berubah, merupakan berita yang benar yang tidak ada kedustaan padanya, bahwa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebuah berita yang wajib diimani. Namun Rasulullah memberitakan sebuah berita sedemikian rupa, beliau juga memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Agar engkau berusaha menjadi satu golongan yang selamat tersebut. Siapakah mereka? Agar kita bisa menjadi orang yang selamat. Dan bagaimana ciri dalam kehidupan mereka? Agar kita bisa menapaki apa yang mereka telah lakukan. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh para sahabat Nabi, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Siapa yang satu itu, kata beliau? Kata para sahabat Nabi bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Hiya al-jamaah." "Hiya al-jamaah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jamaah. Bukan dua, bukan tiga, bukan sekian, tetapi satu jamaah itu ya, itulah yang selamat. Namun mungkin kalau sampai di sini akan disebutkan kata-kata al-jama'ah, setiap orang akan menganggap dirinya kami yang benar. Sementara dalam praktik amalan, dalam praktik ibadah, dalam praktik keyakinan, bertentangan dan menyelisihi dengan jalan al-jama'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam hadis itu sendiri. Lalu siapakah yang dimaksud kata-kata al-jama'ah? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma kana alaihi wa ashabi." Orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, maka itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Berjalan di atas jalan para sahabat Nabi, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari ancaman nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah engkau harus berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, engkau harus berjalan pula di atas jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini memberikan gambaran sekaligus merupakan jawaban bahwa jalan keselamatan itu itulah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa saja, dimanapun dia berada, walaupun dia seorang diri, bila dia berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, maka dia adalah al-jama'ah. Jadi bukan sebuah golongan orang yang dihimpun dengan pakaian khusus, dengan penampilan khusus, dengan ibadah khusus, tidak. Namun dia dihimpun di atas satu jalan. Itulah jalan Rasul dan para sahabatnya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-jama'ah, ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Selama engkau mencocoki kebenaran, di mana saja engkau berada, maka tetap engkau adalah seorang jamaah, walaupun engkau seorang diri. Walaupun engkau seorang diri, maka engkau adalah al-jamaah. Kenapa disebut demikian? Karena dia menggabungkan diri dengan jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas satu jalan yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis ini sesungguhnya sebuah pelajaran yang amat-amat sangat penting, terlebih di masa sekarang ini. Ujian demi ujian menerpa akidah kaum muslimin. Ujian demi ujian menghantam ibadahnya kaum muslimin. Ujian demi ujian merusak perjalanan kaum muslimin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah semestinya kita harus bertanya kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji sunnah-sunnahnya, mana jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan jalan yang akan mengantarkan kepada kehancuran. Seorang sahabat jalil yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, sebuah pelajaran yang amat sangat-sangat penting kita kaji melalui hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bercerita, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayudrikani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, dulu para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Sementara aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, tentang kejelekan. Khawatir kejahatan-kejelekan itu menimpa diriku, kata beliau radhiyallahu anhu. Ini sebuah cara untuk menyelamatkan diri bertanya tentang jalan keselamatan. Sebuah usaha untuk kemudian mengerti jalan kebenaran itu sendiri yang harus dipupuk pada diri-diri kita. Semangat untuk mengerti kebenaran. Hilangkan sifat-sifat fanatisme pada diri kita sendiri. Hilangkan sifat-sifat yang itu merupakan taklid, hanya mengikut-ikutan pada diri kita sendiri. Mari kita menjadi orang yang merdeka dalam mencari kebenaran. Mari menjadi orang yang merdeka untuk belajar kesesatan. Arabtu syarra la li syarri wa innama li tawaqqi. Aku belajar kejahatan bukan untuk mengamalkan kejahatan, tetapi untuk menjaga diri dari kejahatan itu sendiri. Hudzaifah ibnul Yaman mengkhususkan diri yang diistilahkan dengan takhassus kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan oleh para ulama tentang bolehnya takhassus dalam ilmu tertentu sebagaimana takhassusnya mengkhususkan dirinya Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang kejelekan, khawatir kejelekan itu menimpa dirinya sendiri. Lalu kemudian Hudzaifah berkata, faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, sesungguhnya dulu kami berada di atas jahiliyah, kejahiliahan dan juga kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu kemudian Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, maksudnya al-Islam. Allah menurunkan Islam. Allah menurunkan ajarannya. Fahal, kata Hudzaifah ibnul Yaman, ba'da hadzal khairi min syarr. Apakah setelah kebaikan ini ya Rasulullah akan ada kejelekan? Akan ada kejahatan? Semangat seorang sahabat Nabi untuk mengerti kebaikan dan juga mengerti kejelekan. Beliau mengatakan, kami dulu berada di masa jahiliyah. Lalu kemudian Allah datangkan kebaikan ini yaitu Islam. Inilah yang membedakan generasi para sahabat Nabi dengan generasi setelahnya. Kaitannya tentang permasalahan ilmu dan amal. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengerti kejelekan itu alat tafsil secara rinci tetap di dalam Islam. Sehingga mereka berusaha meninggalkan kejahatan itu secara rinci. Dan mereka mengerti kebaikan secara rinci dalam syariat. Dan mereka mengamalkan kebaikan itu secara rinci pula. Ini adalah sebuah landasan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih yang membedakan generasi para sahabat Nabi dengan generasi setelahnya. Mereka mengerti kejahatan, kekufuran, kesyirikan secara rinci dan mereka meninggalkannya secara rinci. Dan mereka mengerti kebenaran dalam agama ini secara rinci dan mereka mengamalkan kebenaran itu secara rinci pula. Sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, kami berada di atas jahiliyah. Karena tentunya barakallahu fikum, orang mengerti kebenaran dari sebuah kejahatan, akan terselamatkan dia dari kejahatan itu sendiri. Ucapan masyhur sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tunqadu ural Islam urwatan urwatan. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Akan putus seikat demi seikat, sehelai demi sehelai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunqadu ural Islam, kata Umar ibn al-Khattab, ikatan keimanan itu apabila muncul di dalam Islam ini para pemuda-pemuda atau berkembang dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Para sahabat Nabi sebelumnya berada di atas kejahilan, di atas agamanya orang-orang jahiliyah. Allah memperkenalkan kepada mereka Islam ini. Sungguh kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat Nabi memegang prinsip kebenaran setelah mereka mengerti kebatilan itu sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim, berbeda dengan orang yang langsung tumbuh di dalam Islam sehingga banyak mengkhawatirkan kalau dia akan terjatuh dalam sebuah kebatilan sementara dia tidak mengerti kebatilan itu sendiri. Lain halnya kalau seseorang yang tadinya berada di atas kebatilan Namun kemudian Allah berikan petunjuk untuk kembali kepada jalan kebenaran melalui jalan kebatilan itu sendiri. Dia mendapatkan petunjuk, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih kokoh dia berpegang dengan prinsip kebenaran yang dia telah mengetahuinya. Inilah barakallahu fikum apa yang disebutkan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, apakah ada kebaikan, kejelekan setelah kebaikan ini? Setelah datangnya Islam, apakah ada ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala na'am. Iya. Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Hudzaifah berkata, wa hal ba'da dhalika syarr min khairin? Apakah setelah kejahatan itu ya Rasulullah, yang datang setelah kebaikan itu, ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, na'am wa fihi dakhanun. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada kebaikan, tetapi kebaikan fihi dakhanun, ada sudah berasap, ada asapnya, ada campurannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa dakhannya itu? Kalau bahasa kita, apa asap dari kebaikan yang datang setelah kejelekan itu? Rasulullah menggambarkan, qaumun yahduna bighairi hadyi. Suatu kaum, munculnya suatu kaum yang mereka yahduna bighairi hadyi, mengambil petunjuk bukan petunjukku, mengambil bimbingan bukan bimbinganku, namun mengambil petunjuk seorang tokoh, seorang pimpinan, sebuah aliran, sebuah jamaah, dan seterusnya. Mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini ada sebuah gambaran bahwa orang-orang yang menyangka diri di atas kebenaran sementara dia bukan di atas kebenaran, inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumun yang menempuh jalan bukan jalan. Dalam bahasa kita, bahwa adanya unsur penipuan dari kaum yang mengaku berada di atas kebenaran sementara dia bukan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menipu umat. Kemudian kata Rasulullah, ta'rifu minhum man tunkir. Engkau kenali mereka, engkau tahu mereka, dan engkau ingkari hal itu. Ini kebaikan yang datang setelah kejelekan, tetapi sudah bercampur. Bercampur dengan munculnya orang-orang yang menempuh petunjuk bukan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian selesai jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi ya Rasulullah? Ada kebaikan tapi sudah bercampur. Apakah ada setelah kebaikan yang sudah bercampur ini ya Rasulullah, ada kejelekan lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am. Iya, kata beliau, du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya para penyeru-penyeru yang berada di pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan para duat, para da'i itu, niscaya mereka akan melemparkannya ke neraka jahannam. Ada kejelekan setelah kebaikan yang bercampur itu, munculnya para penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam. Siapa saja yang memenuhi panggilannya, maka niscaya mereka akan melemparkannya ke dalam jahannam. Mungkin kita sepakat saudaraku kaum muslimin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul. Belakangan kita mendengar munculnya di masa kita sekarang ini orang-orang yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad, seorang India, menjadi nabi dan rasul yang beraliran dengan aliran Ahmadiyah. Ternyata banyak orang yang mengikutinya, padahal itu adalah sebuah kemungkaran dan sebuah kebatilan. Di mana letaknya? Tentu kalau tidak melakukan penipuan terhadap agamanya kaum muslimin, tidak mungkin akan laris sebuah kebatilan itu sendiri. Karena tidak ada kejujuranlah yang menyebabkan kemudian ajaran yang jelas-jelas diyakini oleh kaum muslimin sebuah kebatilan, namun dianut juga oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah menyelamatkan kita daripadanya. Belakangan ini baru-baru saja digoncang lagi dengan munculnya nabi palsu yang namanya Mikhail Mukhdath, mengaku diri sebagai seorang nabi, mendapatkan wahyu ilahi di sebuah gunung yang ada di Bogor atau di Bandung. Subhanallah. Tapi banyak dari kaum muslimin yang mengikuti seruan-seruan kebatilan seperti itu. Tidak akan menutup kemungkinan akan munculnya lagi seruan-seruan yang lebih jahat, diketahui kejahatannya, namun akan mendapatkan pengikut yang banyak. Maka oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, siapa yang melakukan hal itu? Dari saudara kita kaum muslimin pula. Merekalah yang kemudian merusak akidah kaum muslimin. Maka oleh karena itu Rasulullah memperingatkan akan munculnya para duat, kata beliau, para penyeru-penyeru yang berada di pintu neraka jahannam. Siapa saja yang memenuhi panggilannya, siapa saja yang menerima seruannya, akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Namanya seorang sahabat yang ingin mendapatkan keselamatan, tidak sampai di sini bertanyanya, melangsungkan pertanyaannya, qultu ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah sifati kami, sifatkan kami siapa yang dimaksud para penyeru-penyeru yang berada di pintu neraka jahannam itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina, mereka itu dari kulit-kulit kita, manusia biasa, menyeru di atas kebatilan. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Dibawakan oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa ini sebuah penggambaran. Mereka juga menyeru mengatasnamakan Al-Quran. Mereka menyeru mengatasnamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seseorang melihat konsepnya yang tadi kita sebutkan, ada aliran yang mengaku adanya Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'annya juga yang dipakai dengan Al-Quran yang kita pakai, walaupun mereka bersembunyi di belakang itu. Hadis-hadis yang dipakai adalah hadis-hadis yang kita pakai pula. Berikut juga yang dipimpin oleh Mikhail Mukhdath tersebut juga sama memakai ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin, bahwa jangan sekali-kali kita menganggap setiap orang yang bisa menyampaikan Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita memberikan, kita menyodorkan telinga untuk mau bergabung bersamanya, tidak. Kita memiliki tolak ukur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah muncul di tengah-tengah kaum muslimin, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk menipu kaum muslimin, memakai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menipu kaum muslimin. Karena kalau mereka jujur, niscaya tidak akan diterima oleh kaum muslimin. Bagaimana itu? Kalau seorang datang kepada kita, wahai saudara kami kaum muslimin, bahwa saya ini berjalan di atas jalan yang dicetuskan oleh seseorang tokoh, mungkin disebut namanya Muhammad misalkan. Disebutkan bahwa ini hasil karya yang namanya Muhammad dari negeri disebutkan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini merupakan hasil penciptaan orang yang kita sebutkan tadi. Mungkin kalau kita mau bersifat jujur demikian, tidak ada satu kaum muslimin yang akan ikut. Tetapi karena memakai ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Islam terpanggil untuk kemudian mau ikut. Ternyata pada akhirnya akan ada konsekuensi bila masuk ke dalamnya. Sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikerjakan. Dibungkam dari ingkarul mungkar. Apa yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin atau yang sama, semuanya itu hafizani wa hafizakumullah, karena tidak ada kejujuran di dalam menyampaikan ilmu kepada segenap kaum muslimin. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau dan juga mengingatkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman akan munculnya para pemakai Al-Quran dan Sunnah untuk menyesatkan kaum muslimin. Tiadalah kita akan bisa mengerti kalau kita tidak belajar ilmu agama. Kita belajar antara yang hak dan juga belajar pula tentang sebuah kebatilan. Dan juga kaum muslimin tidak akan mengerti hal itu kecuali harus menyampaikan perkara-perkara yang akan membahayakan agama mereka. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya, "Fama ta'muruni in adrakani dzalika ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Jikalau aku menjumpai mereka itu, menjumpai peristiwa itu, munculnya para penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamahu. Ya Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Seorang yang dipimpin atau kaum muslimin dipimpin oleh satu imam. Yang dimaksud adalah imamul a'zam. Yang akan disatukan oleh seorang imam. Hendaklah engkau berjalan bersama mereka. Hudzaifah ibn al-Yaman tidak sampai di sini beliau berhenti untuk bertanya. Lalu kemudian bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun? Ya Rasulullah, kalau mereka tidak memiliki jama'ah dan tidak memiliki imam, belum dimunculkan oleh Allah a'immatu min Quraisy, seorang imam dari Quraisy. Belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kami perbuat? Tidak ada imam. Jamaah kaum muslimin terpecah-pecah. Apa yang kami harus lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firqi kulliha. Hendaklah engkau lari fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Hendaklah engkau menyingkir dari kelompok-kelompok itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau anta udda bi asli syajarah. Seandainya pun engkau harus memakan akar-akar kayu. Hatta yudrika kal mautu anta ala dzalik. Sampai engkau dijumpai oleh kematian dan engkau berada di atas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pemberitahuan tentang keselamatan dan jalan keselamatan dan ciri keselamatan, agar engkau tidak melepaskan dirimu dari jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hudzaifah, seorang sahabat Nabi, bertemu dengan berbagai macam fitnah, berjalan di atas jalan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu Hudzaifah diperintahkan oleh Rasul, menyingkir engkau dari fitnah-fitnah yang muncul. Bawa agamamu, bawa manhajmu, bawa akidahmu, bawa ibadahmu, walaupun engkau harus menggigit akar-akar kayu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengajaran. Jalan sebuah keselamatan di masa kita sekarang ini, bahwa bermunculan firaq, kelompok-kelompok yang ada di tengah kaum muslimin, membingungkan kita yang jahil, membingungkan kita yang mau mencari kebenaran. Kemana kita harus mencarinya? Apakah ke Fulan? Apakah ke Ali? Dan seterusnya. Di saat kita terbingungkan itu, sesungguhnya akan ada jawabannya. Apa jawabannya? Itulah jawabannya agar setiap muslim bersemangat mengkaji ilmu agamanya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ingat, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah seruan seluruh jamaah yang ada di tengah kaum muslimin. Siap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dimanapun mereka, mereka menyerukan konsep ini. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi belum cukup. Kecuali harus dengan yang ketiga, menempuh jalan. Ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita datangkan sebuah permisalan akan adanya perbedaan yang berkepanjangan apabila tidak menyatukan sebuah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Taruhlah kita sekarang 20 orang atau 30 orang di majelis ini. Disodorkan Al-Quran, mungkin dengan landasan ilmu kita. Ada yang pernah belajar di pondok pesantren, ada yang pernah Masya Allah pernah kuliah, mungkin ada yang pernah duduk di SMA, mungkin belum pernah ngaji. Disuruh memahami ayat Al-Quran, niscaya mesti nilainya akan berbeda-beda. Hasilnya akan berbeda-beda. Maka demikian juga, apabila Al-Quran dan Sunnah ini difahami dengan pemahaman satu berdasarkan pemahamannya, yang satu berdasarkan pemahaman gurunya, yang satu berdasarkan pemahaman kelompoknya, tentu akan terjadi perbedaan yang sangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sungguh di masa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, memang terjadi perbedaan sebuah pemahaman. Namun tidak ada aliran, muncul aliran Abu Bakar, muncul aliran Umar, muncul aliran Utsman, muncul aliran Ali bin Abi Thalib, atau seterusnya. Kenapa hal itu? Karena mereka berada di satu jalur dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, bahwa kita dipersatukan bersama seluruh kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun akan terjadi perbedaan ketika menerapkan Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah, serta mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Terjadinya perbedaan ini karena perbedaan di dalam memahaminya, perbedaan di dalam mengamalkannya, dan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Perbedaan itu disebabkan karena meninggalkan bimbingan Allah untuk memahaminya dan mengamalkannya. Meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahaminya dan mengamalkannya. Apa ada bimbingan dari Allah untuk memahami Al-Quran dengan benar, mengamalkan Al-Quran dengan benar? Telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa wajibnya setiap muslim kembali kepada jalan para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran itu sendiri. Hadis juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam setelah Irbad bin Sariyah bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Seakan-akan ini wasiat perpisahan, ya Rasulullah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Berikanlah wejangan kepada kami. Rasulullah memberikan kemudian, melangsungkan. Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Taat dan mendengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya pun yang memerintahkan engkau, yang memimpin engkau, itu seorang budak dari kalangan Habsyi. Habasyah. Mungkin barakallahu fikum ikhwanuna tidak mengerti bagaimana bentuk orang-orang Habasyah itu sendiri. Kalau sekarang itu via ya. Demikian, kalau seandainya pun seorang budak dari Ethiopia, Habasyah, memimpin engkau, engkau wajib untuk taat dan mendengar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja dari kalian yang hidup di masa-masa itu, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Menyaksikan perselisihan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah setelah memberitahukan akan munculnya perselisihan, Rasulullah memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati. Ini dalam konteks memperingatkan dari sebuah perselisihan sekaligus pemberitahuan keselamatan. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian menempuh jalanku. Tidak dicukupkan sampai di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam peristiwa pemberitahuan sesuatu yang sangat berbahaya, Rasulullah mengingatkan, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian menempuh jalanku. Tidak dicukupkan sampai di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah pula engkau menempuh jalannya khulafa'ur rasyidin, kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam menempuh jalan keselamatan dan dalam menyelamatkan diri. Harus kedua-duanya ini ada. Benar, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun ingat, di atas jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasidin. Hadis yang kita bacakan juga, hadis tentang perpecahan umat, mengingatkan kepada kita, satu golongan yang selamat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang selamat itu ma ana alaihi, orang yang berjalan di atas jalanku. Tidak dicukupkan sampai di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah mensifati dan memberikan bimbingan kepada umatnya jalan keselamatan. Orang yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang wajibnya kita kembali kepada jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan al-Islam. Cukuplah ayat Al-Quran tadi berikut dengan dua hadis yang disodorkan oleh para ulama, dijadikan sebagai dalil dan konsep keselamatan dan penyelamatan, terlebih pada masa-masa fitnah perpecahan ini, agar kembali kepada jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dhidduhu lawanannya. Apabila seorang muslim meninggalkan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mesti dia berada di atas kesesatan. Bagaimanapun juga, mungkin bagaimanapun panjang jenggotnya, selama dia itu meninggalkan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, tetap dia akan menjadi orang yang sesat. Sehitam-hitam jidatnya dalam beribadah kepada Allah, selama dia meninggalkan bimbingan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka sungguh dia berada di atas kesesatan. Mari kita melihat sebuah kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang luar biasa tingkat kezuhudannya dari dunia, zuhud dari dunia, ibadah solatnya, ibadah puasanya, kemudian ibadah bacaan Al-Qur'annya. Tahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Rasulullah sekarang mengomentari jamaah yang kuat beribadah ini di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Seseorang kalian akan menganggap ringan, rendah sholatnya dibanding sholatnya mereka, wahai para sahabat. Ibadah puasa umahukmasawumakum ma'asiyamihim. Puasa kalian dibanding dengan puasanya mereka. Kira'atakum ma'akira'atihim. Bacaan Al-Quran kalian bersama bacaan Al-Quran mereka. Tidak akan mencapai tekunnya mereka salat, tekunnya mereka membaca Al-Quran, kuatnya mereka untuk berpuasa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna minal Islam kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Akan tetapi mereka-mereka ini keluar dari Islam menuju kesesatan sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Cepatnya. Lalu siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gambaran jamaah tadi ternyata yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada benihnya di masa beliau, tetapi muncul dalam sebuah kelompok di akhir kepemerintahan Utsman ibnu Affan, di awal kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, itulah yang dinamakan dengan kaum Khawarij. Abdullah ibn Abbasin minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib untuk mendatangi kem mereka. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, mendatangi kem mereka, Ali bin Abi Talib menghadang, khawatir kalau mereka akan membunuh Al-Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Maka salah satu di antaranya, setelah diberikan izin oleh Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Abbasin mendatangi mereka. Dan di saat itu mereka sedang melaksanakan kailulah, tidur sesaat di siang hari. Abdullah ibn Abbasin memasuki mereka, kemudian adu argumentasi. Sebelum hal itu terjadi, Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada mereka, jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahri. Kata Abdullah ibn Abbas, saya datang dari sisi para sahabat Nabi dan juga dari sisi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku tidak melihat, kata Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat pun bersama kalian. Aku tidak melihat, padahal sahabat di saat itu masih hidup. Saya ingin menggambarkan bahwa kaum yang masih hidup dekat zamannya, para sahabat masih hidup di tengah mereka, ketika meninggalkan pemahaman sahabat sendiri menyebabkan dia tersesat sedemikian jauh, apalagi kita di masa sekarang ini. Kaum yang disebut dengan Khawarij yang mengambil tempat tersebut, yang diistilahkan dengan Harura, mengambil tempat, memposisikan diri, kenapa? Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan orang-orang yang setuju terhadap kepemerintahan Ali bin Abi Thalib. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sementara para sahabat Nabi di saat itu masih hidup, mereka keluar dari jamaatul muslimin. Mereka keluar dari jalan kebenaran. Karena sebuah ayat yang dipahami dengan pemahaman mereka, tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa ayat tersebut? Inil hukmu illa lillahi. Bahwa hukum itu adalah miliknya Allah. Difahami oleh orang-orang Khawarij di saat itu dengan tidak memakai pemahaman para sahabat Nabi. Maka tidak boleh hukum itu kecuali miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada hukum kecuali miliknya Allah. Setelah ayat ini dijadikan sebagai pegangan, lalu memakai ayat yang lain, mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Ali kafir, yang mendukung Ali juga kafir. Kenapa sampai sedemikian jauh mereka keluar menuju kesesatan dari kebenaran? Keluar dari kebenaran menuju kesesatan, padahal para sahabat Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Karena jawabannya, meninggalkan pemahaman para sahabat Nabi terhadap ayat yang menyebabkan mereka sesat. Kalau generasi di masa yang silam, para sahabat Nabi saja masih hidup, mendapatkan kesesatan sedemikian jauhnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul kutla tahta adimis sama, bangkai yang terbunuh paling jahat di bawah langit ini, kalau membunuh Khawarij itu sendiri, padahal orang Islam loh, ibadahnya kuat, solatnya kuat, puasanya kuat, baca Al-Qur'annya kuat, tapi demikian disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka terbunuh, adalah bangke yang paling jahat terbunuh di bawah kolong langit ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang lain, barang siapa yang membunuh mereka, ini orang Islam sekali lagi, bukan orang kafir. Orang Islam yang tersesat jalannya, barang siapa yang membunuhnya, maka dia mendapatkan ajrun, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sekali lagi, mereka adalah orang Islam, kuat beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la in adraktuhum, kalau sekiranya aku menjumpai mereka, aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Bagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penyebabnya karena meninggalkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi masih hidup di tengah mereka, ditinggalkan oleh mereka. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak menjumpai seorang sahabat pun bersama kalian. Kalau itu terjadi pada masa-masa sebaik generasi, memungkinkan untuk kemudian terjatuh dalam kesesatan. Bagaimana lagi kalau kita tidak berhati-hati di masa sekarang ini? Peluang untuk menjadi orang yang sesat amat sangat luas dan lebar. Maka dari itu, tiadalah jalan kecuali memegang prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberitahuan jalan keselamatan, menuju keselamatan, menjadi orang yang selamat, berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, agar kita menjadi orang yang jujur. Apa maksudnya berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau? Artinya agar kita berusaha mempelajari untuk mengajarkan dan membimbing diri kita sendiri, mempelajari amalan yang kita lakukan, adakah tuntunannya dalam jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat Nabi. Kalau ternyata tidak ada amalan kita lakukan ini bimbingannya dari Rasul dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, tinggalkan, bukan sebagai bentuk amal soleh. Walaupun oleh gurumu dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama amalan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, amalan yang tidak akan menyelamatkan dirimu, segera engkau meninggalkannya. Yang kedua, engkau harus mengoreksi keyakinan yang ada pada dirimu. Benarkah keyakinan saya dengan keyakinan Rasul dan para sahabat beliau? Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang agama ini, keyakinan tentang surga neraka, keyakinan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarkah keyakinan saya? Koreksi yang kedua. Kalau ternyata keyakinan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh para sahabat Nabi, bukan keyakinan yang benar, segera engkau tinggalkan. Resikonya mungkin engkau dicela oleh masyarakatmu, mungkin engkau dicela oleh teman dekatmu karena engkau keluar mencari kebenaran. Semuanya itu sesungguhnya sebuah ujian dalam perjalanan mencari kebenaran. Untuk menjadi orang yang benar memang butuh ujian. Itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, engkau harus mengoreksi manhaj, jalan yang engkau tempuh ini. Jangan sampai engkau menempuh jalan, oh ternyata jalan ini diciptakan oleh seseorang yang berasal dari Arab Saudi misalkan, atau berasal dari Yaman, atau berasal dari Pakistan, atau berasal dari India, atau berasal dari negeri-negeri yang lain. Engkau ikuti jalannya, engkau tinggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika engkau menjumpai dirimu berada di atas jalan, ternyata bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan segera jalan, tempuh jalan yang akan menyelamatkan dirimu. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut juga hafizani wa hafizakumullah, akhlak dan adab. Engkau harus mengoreksinya dan memeriksanya. Berakhlak dan beradab dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, ini yang dimaksudkan. Engkau menempuh jalan Rasulullah dan para sahabatnya, artinya menyesuaikan seluruh apa yang ada di dalam syariat ini dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Sekali lagi, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sungguh sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sungguh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan kepada kalian hujah, landasan, pegangan yang putih bersih malamnya bagikan siangnya. Maksudnya, tidak ada yang tersembunyi lagi. Hak itu telah dijelaskan oleh Nabi dengan sesempurna mungkin, sebagaimana Rasulullah menjelaskan kebatilan sesempurna mungkin. Ma min khairin, tiadalah kebaikan di dalam agama ini, illa dalal ummah, kecuali Rasulullah telah membimbing umat kepadanya, dan tiada satu pun kejelekan dalam syariat ini kecuali telah diperingatkan umatnya dari kejelekan itu sendiri. Inilah kesempurnaan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, kalau ada seruan menuju Al-Quran dan Sunnah, harus ditambah dengan yang ketiga di atas pemahaman siapakah engkau menyerukan kami kepada Al-Quran dan Sunnah. Engkau mengajak kami beramal di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan juga, kita harus menjadi orang yang kritis di dalam beragama. Karena apa yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin, mengatakan, ala innal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwa ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Periksa, ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil agama kalian. Bagaimana cara kita memeriksa? Kita harus bertanya, mana dalilnya? Ketika kita diajak untuk beramal, ketika kita diajak untuk berbuat, engkau harus bertanya, mana dalilnya? Kalau sekiranya yang kita bertanya padanya menjawab, ini Al-Quran, apakah demikian pemahamannya? Ini sebuah kehati-hatian. Jangan sampai yang menyerukan engkau ini orang yang berjalan di atas tariqat, menamatkan sholat, tidak lagi melaksanakan ibadah sholat. Punya dalil loh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu sampai keyakinan itu datang. Kalau engkau yakin tentang Allah, sudah selesai beribadah. Tidak lagi melaksanakan ibadah sholat. Jadi perlu pertanyaan yang kedua. Apakah demikian di atas pemahaman siapa? Apakah demikian memahami Al-Quran itu sendiri? Kalau dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan, ada dua peluang lagi untuk kita bertanya. Pertanyaan yang pertama, setelah dia membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang kedua adalah, apakah hadis ini sahih atau tidak? Benar datangnya dari Nabi atau lemah? Ya. Karena ini peluang untuk bertanya. Kalau kita dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita didalili, la ya akhi, murid itu kal mayyit, seperti orang mati, enggak boleh bertanya, pokoknya nerimo, nerima saja, jangan bertanya. Lah kalau kita diperlakukan demikian, tak ubahnya kita diperlakukan seperti sebagaikan sapi dan kerbau. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi kemudian berkomentar. Tidak ada lagi kemudian bertanya. Karena itulah konsep pengajaran kaum sufi di masa yang silam. Yaitu tidak boleh bertanya. Yang penting mendengar bahwa murid itu kal mayyit, seperti orang yang mati di hadapan gurunya. Jadi harus barakallahu fikum, sekali lagi, untuk menjadi orang yang selamat harus kita bertanya tentang keselamatan itu sendiri. Maka tiadalah pertanyaan di masa kita sekarang ini kecuali bertanya tentang bagaimanakah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakum Allah.